sketchy. Bersama setiap lihat Rizky Ibrahim, kasihan kepalanya botak karena sakit. Terakhir dapat kabar waktu main getrik, kenal MP ya file MP pun sedih. Sama file BP.